tanah seberang. Aku tertikatinya, waktu entah mengapa tak tahu apakah sebabnya. Awet setahun tak ada berita. Dalam hati membiara, mungkin kau tak merasa dalam hati adinda kakanda rindu di tanah Jawa. Sedino rasane setahun, waktu-waktu niki kepepun. Pripun iki siang malam aku melamun, biyen diajak aku lakon boten purun. Kepadamu hatiku merindu, kepadamu di ngarep-arep seliramu. Lampung pulau Sumatera bingung aku jadinya, sakit rindu dia pasti dia obatnya. Ikan aku di dalam hati membara, mungkin kau tak merasa dalam hati adinda kakanda rindu di tanah Jawa. Rasane setahun, ratu aku niki-niki kepripun. Siang malam aku melamun, emut-emut yang diajak aku loko ambatan purun. Kepadamu hatiku emen, kepadamu di ngarep-arep seliramu. Lampung pulau Sumatera bingung aku jadinya, sakit rindu dek pasti dia obatnya.